Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama diriku. Thank you.

pertemuan pertama. Yang rela mati berkubur nunggu. sahara. Demi cinta suci sejati. puja-puja, oh bunga dahlia yang engkau manja-manja. kita berpisah. Walaupun ku kecewa dan menderita, memang sudah suratan kita terima. Diriku dan dirimu tiada berdaya, tiada berdaya. Cari gelisah mencari, tak sabar menanti, ragu akan sumpah setia. Aduh, du, du, du, du, du. Berkorban apa saja demi untuk yang ku cinta. Ku tetap setia padamu sayangku, walau kini jauh di mata. Aduh, du, du, du, du, du. Apa saja demi untuk yang ku cinta. Ku tetap setia padamu sayangku, walau kini jauh di mata. Aduh, du, du, du, du. Sendiri. kasih bersabarlah menanti sampai saatnya nanti kau tiada. Bersabarlah menanti, jangan engkau susahkan. Thank you. padamu saja.

kadangnya kau sombong. Idih, idih, dik ayu, jangan begitu dong. Aku sekedar memandang, bukannya ingin memegang. Janganlah meradang. Terima kasih. kita bersalah semata-mata kau terfitnah. Takdir bagi kita, apa hendak dikata? Karena fitnah putus cinta, harus kita menerima. kesemarang tak ada gunanya. Ku takut nanti oh kau cepat tua. Bila kita berdua berkasih.